بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan Al-Mas'alah Al-Ishrun, masalah yang ke-20 di antara perilaku orang-orang jahiliyah, yaitu kata muallif rahimahullah, i'tiqaduhum fi makhariqas saharah wa amsalihim annaha min karamatis sholihin. Keyakinan mereka, orang jahiliyah, terhadap makhariq. Makhariq yakni perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan, kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan manusia, yang dilakukan oleh saharah, para tukang sihir. Wa amsalihim, dan orang yang semisal mereka, yang semodel, setipe dengan tukang sihir. Anaha min karamatis sholihin. Bahwa hal itu diyakini termasuk karomahnya orang soleh. Ya, hal itu dianggap sebagai karomah yang diberikan kepada orang-orang soleh. Wa nisbatihi ilal anbiya kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam. Serta mereka menyandarkan perkara-perkara yang di luar kebiasaan, kejadian yang di luar kebiasaan manusia, itu disandarkan kepada para nabi. Sebagaimana mereka menyandarkan sihir itu kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Barakallahu fikum. Itu kurang lebih di antara masalah yang ke-20 yang diterangkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di antara perilaku jahiliyah, bahwa keyakinan-keyakinan terhadap para tukang sihir yang diberi kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan manusia, ataupun yang diberikan atau terjadi kepada para orang yang semodel mereka, para misalnya para kahin, dukun-dukun yang memiliki kehebatan tertentu yang tidak dimiliki orang lain, dianggap itu sebagai karomah yang diberikan oleh Allah kepada para wali-wali atau para solihin. Ya, para pendengar sekalian, di sini disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan dalam syarahnya tentang makna al-makhariq. Makhariq ialah al-umur al-khariqatu lil'adah. Makhariq berarti maknanya perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Ya, yang itu tidak mungkin terjadi, ya, kecuali perkara yang mampu memberikannya hanya Allah Azza wa Jalla. Wa in jarat ala yadi nabi fahiya mu'jizah. Kalau kejadian itu menimpa kepada seorang nabi, namanya mukjizat. Jadi mukjizat, segala perkara yang terjadi kepada seorang nabi, yang kejadian itu di luar kebiasaan manusia biasa. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya, batu dipukul memancarkan mata air. Laut dipukul dengan tongkat terbelah menjadi jalan yang bisa dilewati oleh kaumnya. Itu namanya apa? Mukjizat. Mukjizat. Seperti tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat yang membutuhkan air, mereka minum dari air yang menetes di antara sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi salam. Itu namanya apa? Mukjizat. Mukjizat. Ya. Ya. Atau ketika Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit abros, kusta atau apa sejenisnya. Wa ihyal maut, bahkan orang yang mati dihidupkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Semuanya itu biiznillah. Tentu karena izin Allah Ta'ala kepada para nabinya. Baik, adapun mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Al-Quran. Ini mukjizat yang bisa kita lihat, kita baca, kita pelajari. Itu mukjizat yang datang dari si Allah, yang manusia tidak akan sanggup merusak mukjizat Allah Ta'ala ini, merusak maknanya, menambah 1-2 kalimat dalam Al-Quran, tidak akan mampu. Karena Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Iya, sehingga bangsa jin pun tidak sanggup untuk membuat kerusakan kepada Al-Quran ini, ya, walaupun mereka diberi kehebatan-kehebatan. Adapun kalau hal itu terjadi kepada orang soleh yang bertakwa, orang mukmin, kata Syekh Shaleh Fauzan, yusamma karomah, disebut dengan karomah. Adapun perkara yang terjadi kalau itu merupakan terjadi pada orang soleh, seorang yang bertakwa, seorang yang mukmin, maka disebut karomatullah. Karomah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkara yang disebut dengan makhariq, yang diterangkan oleh Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah, tentang dua makna, mukjizat dan apa tadi? Karomah. Yang intinya kedua perkara itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dipilih dan dicintai, orang-orang yang soleh, orang bertakwa, wali-walinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun karomah itu diterangkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang namanya karomah itu memiliki arba'u dilalat. Memiliki empat perkara yang terkandung padanya. Yang pertama, karomah merupakan bayanu kamalil kudratillah. Karomah yang diberikan kepada orang soleh itu merupakan penjelasan tentang kemampuan atas kebesaran Allah, keagungan Allah azza wa jalla. Ya. Seperti apa? Seperti yang menunjukkan itu kebesaran, keagungan yang dimiliki. Keagungan yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla ialah karomah-karomah yang diberikan kepada sebagian orang-orang soleh. Apa contohnya? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kisah dalam Al-Quran. Mungkin kita sering baca Al-Quran. Kisah Nabi Zakaria dan Maryam. Ya, bagaimana Maryam? Ketika dipelihara oleh Zakaria, kullama dakhala 'alaiha al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria melengok Maryam di tempat ibadahnya, wajada indaha rizqa, dia dapatkan apa? Berbagai macam rezeki sudah ada di hadapan Maryam. Maka Zakaria alaihi salam ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam. Maryam yang dimaksud ibunya Nabi Isa. Dalam surat Ali Imran bisa dilihat ayat 37. Wahai Maryam. Ya, ditanya oleh Nabi Zakaria, wahai Maryam, kamu memperoleh dari mana makanan-makanan ini? Ya. Karena makanan yang didapat luar biasa. Dari mana kamu ini kok dapat makanan banyak sebanyak ini? Bukan musimnya kok ada. Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Makanan-makanan ini adalah dari sisi Allah Ta'ala, innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Ini disebut karomah. Karena Maryam bukan nabi, Maryam bukan rasul, tapi dia adalah hamba yang siddiqah. Hamba yang jujur, hamba yang dijaga oleh Allah azza wa jalla, orang-orang yang terus beribadah kepada Allah azza wa jalla, sehingga diberi karomah. Gitu ya? Ini kisah karomah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, mungkin kita juga pernah melewati ayat-ayat tentang kisah Ashabul Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi apa ya? Iya, biasanya kalau hari Jumat setel di radio apa ya? Iya. Nah itu. Kaum muslimin, di dalam kisah Ashabul Kahfi itu di sana terdapat karomah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla atas para pemuda-pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mempertahankan tauhid. Mereka beriman, dikokohkan oleh Allah keimanannya. Dalam kisahnya bisa dilihat di awal-awal surat Al-Kahfi. Akhirnya mereka menyelamatkan diri, ya. Awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah, tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung, karena rajanya mengancam kalau jadi orang bertauhid dibunuh. Ya, Maka mereka berlindung diri ilal kahfi, ke dalam gua. Faqalu, sambil berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, gitu ya. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Akhirnya apa? Fadorobna ala azanihim. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun. Filkahfi sinina adaja. Ditidurkan. Maksudnya apa? Ditidurkan selama 309 tahun. Nah, tidur yang cukup panjang. Panjang ya? Iya. Jadi tidur kok 309 tahun. Ya. Mereka bukan nabi. Mereka bukan rasul. Tapi keimanan, ketauhidan yang ada di hati mereka menjadikan sebab Allah Ta'ala menolong, mengokohkan keimanannya, dan Allah tidurkan mereka di dalam gua kurang lebih 309 tahun. Itu namanya karomah. Ya. Namanya orang tidur. Namanya tidur ya. Tentunya ya tidak makan, tidak minum, ya. Tapi kok mereka diberi oleh Allah kehidupan, ya. Nah itulah kehebatan karomah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada sekelompok anak muda ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang kami hormati, bisa dilihat lebih lengkap kisahnya di dalam awal-awal surat Al-Kahfi. Yaitu sebagai dalil adanya karomah yang disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mukmin, bertauhid, Maryam, orang yang beriman, beribadah dalam Masjidil Aqsa. Anak muda ini juga mereka amanu bi rabbihim, mereka bertauhid, ya, orang-orang yang mentauhidkan diri kepada Allah, menyelamatkan diri dari kesyirikan, ya, sehingga diberikan oleh Allah Ta'ala karomah karomah. Sekarang kita lihat di antara contoh yang lain yang menunjukkan atas keagungan dan kemampuan Allah Ta'ala sehingga menjadikan karomah-karomah kepada hamba-hamba yang membutuhkan. Contohnya, ya ini supaya kita lebih memahami bahwa karomah itu sebenarnya diberikan oleh Allah kepada orang yang seperti apa. Karena tadi orang jahiliyah menilai asal diberi kehebatan yang di luar kebiasaan manusia, itu namanya apa? Karomah. Walaupun dia tukang sihir. Padahal tidak. Karomah ini merupakan suatu hal yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang membutuhkannya. Makanya kata Syekh Utsaimin, karomah innama takunu ta'yidan au tasbitan au i'anatan li syakhsin au nasran lil haq. Yang namanya karomah itu terjadi sebagai penguat, pengokoh, atau penolong bagi seorang di dalam melaksanakan al-haq. Ya, sebagai contoh, karomah-karomah yang ada, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kisah Ashabul Hur. Gimana kisahnya? Ada tiga orang masuk ke dalam gua, lalu guanya apa tertutup oleh batu. Batu. Udah pernah ceritanya ya? Iya. Nah itu karomah itu. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala atas mereka. Batu bergeser. Mereka tidak punya alat berat, tidak punya alat canggih untuk dorong batu yang sangat besar, tapi batu bergeser sendiri. Tentunya Allah Ta'ala yang menjadikan sebab bergesernya tadi. Itu semua karomah sebagai penolong, penguat atas keimanan yang dilakukan oleh tiga orang ini. Yang pertama seorang yang birul walidain, yang kedua orang yang menjaga diri dari zina, dan yang ketiga orang yang amanah. Jadi amal-amal soleh ini yang dilakukan dengan ikhlas ternyata dibuktikan oleh Allah pertolongannya di dunia. Ini pertolongan di dunia. Maka kalau kita menginginkan pertolongan di akhirat, banyak-banyaklah beramal soleh. Karena bahan bakar api neraka itu adalah batu. Ya? Batu yang panas. Terus ya, kisah yang lain. Kisah yang terjadi pada kisah siapa contohnya? Abu Bakar. Sahabat. Sahabat. Orang-orang soleh mereka ya. Ayatullah, sahabat ini orang soleh. Orang-orang yang mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara karomah yang pernah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Abu Bakar As-Siddiq? Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika istrinya sedang hamil, maka Allah Ta'ala menampakkan kepada Abu Bakar bahwa anak yang sedang dalam rahim istrinya itu lahir sebagai anak wanita, tak perempuan. Ini tentunya merupakan karomah. Karena pada zaman itu belum ada alat pendeteksi ini janinnya nanti lahir laki atau perempuan ya. Tapi masya Allah, Allah tampakkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar. Karena dibutuhkan. Ya. Karena ada sebab yang memang membutuhkan. Sehingga ditampakkan. Contoh yang kedua. Apa yang terjadi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbarnya. Dan mendengar. Kaum muslimin mendengar. Beliau mengatakan, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, naik gunung. Para hadirin itu kagum. Loh, kaget. Kok Umar bin Khattab teriak. Memanggil siapa? Sariyah bin Zanim. Siapa Sariyah bin Zanim? Salah satu panglima perang yang ada di Irak waktu itu. Ternyata Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada Umar bahwa Sariyah yang ada di Irak terkepung musuh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada di Madinah sedang berkhutbah itu memanggil Sariyah. Sariyah, naik gunung. Gitu. Selamatkan dirimu dan pasukanmu untuk naik gunung. Dan masya Allah, Sariyah yang ada di Irak mendengar suaranya siapa? Umar bin Khattab. Zaman itu ya belum ada HP, belum ada apa namanya? Pengeras suara. Pengeras suara ya sih belum ada. Ya manual masih. Tapi masya Allah suaranya bisa nyambung sampai ke Irak. Ini kisah yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Dan isnadu Hasan Jayyid. Dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah. Jadi kisahnya Umar bin Khattab ini disahihkan oleh para ulama. Ya. Itu namanya karomah. Nah, kalau orang misal Umar bin Khattab ya pantas. Ya? Jangan tanya keimanannya, jangan tanya amal solehnya, jangan tanya ketakwaannya. Ya, bahkan dia pernah datang kepada salah satu sahabat yang diberitahu oleh Nabi SAW jajaran munafikin. Dia tanya, apakah saya termasuk di antara orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang munafik? Tuh. Jadi itulah orang yang pantas mendapatkan karomah, ya, karena dia orang yang sangat takut dari kemunafikan. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa karomah itu terjadi kepada orang-orang yang soleh. Kehebatan-kehebatan tadi diberikan oleh Allah Ta'ala karena memang dibutuhkan. Dan itu menunjukkan bukti keagungan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Itu kisah yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya. Nah. Juga terjadi di kalangan orang-orang sesudahnya. Ya. Di kalangan orang-orang sesudahnya. Bahkan di sana ada kisah yang dikisahkan bagaimana Ala ibnu Hadrami itu ketika berperang, ternyata diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, dia berjalan di atas air. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas juga demikian. Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla ketika menghadapi musuh yang ada di seberang sungai sana, ya. Ternyata waktu itu tidak ada perahu, tidak ada kapal, ya gitu. Akhirnya Allah berikan karamah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dan Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas berjalan di atas apa tadi? Air. Air. Ya. Ini dia kan Abu Nu'aim, kisahnya juga tentang Ala ibni Hadrami berjalan di atas air. Kalau Nabi Musa, airnya dipukul, terbelah, jadi jalan yang kering. Kalau ini berjalannya malah di atas air. Lebih hebat, ya. Secara zahir berjalan di atas air. Luar biasa. Itulah karomah dan itulah beberapa mukjizat. Yang semuanya, sekali lagi, Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang soleh. Kepada orang-orang yang disebut dengan Aulia Allah. Yang istiqomah. Di atas tauhid, di atas bimbingan-bimbingan Rasulnya. Karena itu, kadang orang itu lupa. Yang dicari-cari itu karomah. Bukan mencari istiqomah. Ya, karena dianggapnya kalau sudah punya karomah, bisa menjadikan koran jadi apa? Jadi uang. Nah, ini karomah ini. Padahal, barakallahu fikum, itu belum tentu karomah. Para tukang-tukang sihir pada zamannya Nabi Musa, tambang-tambang itu disihir terkesan itu apa? Ular. Ular. Padahal ya tambang. Tali. Sama pada zaman-zaman seperti ini, kadang tukang-tukang sihir juga mengeluarkan sekian hal yang kelihatannya di luar kebiasaan manusia. Koran dimasukkan koper. Jadi apa? Uang. Uang. Begitu ditukar uangnya, ternyata uang palsu, ya. Sihir. Ya, karena itu kita mohon kepada Allah taufik, pertolongan agar bisa mengetahui al-haq itu hak, yang batil itu batil, sehingga bisa membedakan mana karomah dan mana sihir. Itulah penjelasan apa tadi? makharik, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, bisa bentuknya namanya mukjizat, bisa bentuknya apa? Aroma. Dan semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang saleh, bertakwa, orang yang beriman. Dan kita lanjutkan lain waktu insyaAllah pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.